Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك Allahumma ya Rabbana nas'aluka an tu'inana ala husnil mu'amalati bika wa ala husnil mu'amalati bi'ibadika Wafikna ya Rabbana lima yurdik. Wa inna alaih. Wahsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana at-tawbata qabla maut. Wa shahadata inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hadirin hadirat. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah karunia Allah tak henti-hentinya terus-menerus selalu Allah berikan kepada kita, dan Allah Maha Kasih, sungguh Maha Kasih. Biarpun syukur kita kadang tersendat-sendat, atau bahkan kesadaran kita akan nikmat itu pun kadang tidak terlihat. Dan karena memang teramat besar karunia dan nikmat Allah untuk kita, semoga dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan tetap dijaga dan terus akan menjadi nikmat dan tidak akan berubah menjadi bencana. Dan semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah muqaddimah nikmat-nikmat yang akan kita temui, kita dapat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, kemauan, kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kita akan lanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi, dengan kumpulan hadis Arba'in Nawawiyahnya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah dengan menjaga perintah-perintah-Nya. Menjauhi larangan-larangan-Nya. Siapapun yang menjaga larangan Allah dengan menjauhinya dan menjaga perintah Allah dengan melaksanakannya, maka niscaya Allah akan menjaga orang tersebut. Dan itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pertolongan untuk Allah pun akan ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu dan selalu memberikan kepada hamba-Nya kesempatan untuk dekat kepada Allah, tapi sekaligus Allah memberikan kepada hamba tersebut kemudahan dan sebab-sebab Kalau seolah-olah intan surullah yang surkum atau ihfadillah yafatka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, atau berilah pertolongan, berjuanglah di jalan Allah, nanti engkau Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Seolah-olah kalau kita ini maha kasih Allah dan bahasa yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah di saat seorang hamba itu melakukan kebaikan dari dirinya sendiri, sampai Allah seolah-olah berkata, jaga aku, niscaya engkau akan aku jaga. Padahal semua sadar bahwasanya kita tidak akan mampu menjaga Allah, kita tidak akan mampu menjaga larangan Allah, kita tidak akan mampu menjalankan perintah Allah kecuali karena Allah telah memberikan kepada kita kekuatan untuk itu. Intan surwayan surkum juga. Di saat kita memberikan pertolongan kepada Allah, Allah akan menolong kita. Allah menolong kita. Kita menolong Allah, berjuang di jalan Allah. Padahal kita tahu, kita tidak akan mampu memberikan sebuah, kita tidak akan bisa melakukan sebuah perjuangan sekecil apapun jika tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang kita lakukan, ketahuilah, kita tidak akan mampu melakukan perintah Allah seringan apapun itu perintah jika Allah tidak membantu kita, memberikan kekuatan dan keinginan kepada kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Akan tapi pun demikian, Allah masih berkata, "Intansurullah yansurkum." Dan Nabi memberitahu kepada kita, "Ikhfadillah yakhfadka." Allah yang memberi kepada kita. Artinya, itu semua juga Allah mengangkat hambanya dan juga diberi hamba tersebut sarana, prasarana, kemudahan untuk naik pangkat. Allah Rahman dan Rahim. Sehingga betul, kalau tadi kita buka dengan syukur, kita untuk mensyukuri nikmat Allah ini enggak bakal ngejar. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mencoba ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Teramat besar nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahkan syukur yang bisa kita lakukan itu pun juga nikmat Allah lain lagi yang perlu kita syukuri. Lalu kapan berakhir syukur kita? Kita bisa bersyukur atas nikmat Allah, ketahuilah, kita bisa bersyukur itu juga nikmat Allah yang baru lagi. Dan begitulah. Kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah karena Allah sudah mendekat dengan karunia-Nya untuk kita, tidak sebanding apa yang akan kita berikan. Yang kita berikan untuk Allah dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Karena apapun yang kita berikan untuk Allah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah. Maka Allah akan berikan penjagaan kepadamu. Nabi Abbas, ini hadis yang ke-19 diriwayatkan dari Abi Abbas Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa ridha kepada Sayyidina Abdullah dan juga Sayyidina Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu khalfan nabi yauman, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku suatu ketika berada di belakang Nabi, mendampingi Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering Nabi dengan sahabat beliau itu, khususnya ini sahabat-sahabat dekat, naik unta berduaan. Sahabat Nabi di belakang, Nabi di depan. Atau berjalan. Di saat seperti itu, faqala, tiba-tiba Nabi berkata, karena waktu itu aku masih kecil, ya gulam, hei nak. Ini u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarimu kalimat. Dan kau perhatikan. Kalimat kebahagiaan. Kalimat kesuksesan. Ini kalau kembali kepada sebab datangnya hadis ini, ada riwayat yang lain ditanya, apakah kamu ingin aku kasih tahu kalimat-kalimatnya, dengan kalimat ini kau akan menemukan kebaikan begini, begini, begini. Bala ya Rasulullah, ya ya Rasulullah, aku mau itu. Di antaranya hadis ini. Apa itu ya Rasulullah yang akan kau ajarkan kepadaku? Ihfadillah yahfadka. Kalau engkau ingin dijaga oleh Allah, engkau harus menjaga Allah. Penjagaan yang sesungguhnya dari Allah. Kalau engkau menjaga Allah, menjaga larangan-larangan Allah dengan engkau hindari, jauhi perintah Allah, engkau laksanakan semampu mungkin, maka ketahuilah engkau akan dijaga oleh Allah. Itulah waliullah. Istilah waliullah itu bukan hanya khusus bagi orang yang selama ini disebut-sebut, lalu dikunjungi. Bukan. Waliullah adalah kekasih Allah, orang terkasih. Baik yang tampak padanya karomah, yang selama ini sering diceritakan dalam buku-buku cerita atau cerita dari mulut ke mulut, bahwasanya dia bisa membuat begini-begini, pasir jadi gula, pasir jadi beras, apalagi itu. Memang masyarakat kita senangnya model-model begitu. Ceritanya pun harus yang seperti itu. Dan bukan mustahil yang demikian. Akan tetapi karomah yang sesungguhnya adalah di saat seorang hamba ini dijaga oleh Allah dari keharaman. Dijaga oleh Allah dari keteledoran, sehingga menjadilah dia seorang hamba yang ahli istiqomah. Serius. Dalam melakukan kebaikan. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau engkau menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Dalam keadaan apapun, Allah akan menjagamu. Karena engkau sudah dengan Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah kekasih Allah, waliullah. Biarpun tidak selama ini tidak ada yang mencium tangannya, tidak ada yang mengerumuninya, bahkan waktu mati pun tidak banyak yang takziah. Akan tapi ternyata dia orang yang selalu menjaga syariat Allah. Dia menjauhi yang haram. Perintah-perintah Allah dilakukan dengan serius, khusyuk. Maka kalau sudah demikian, yahfadillah. Yahfadkallah, Allah akan menjagamu. Dalam hadis yang lain tentang bagaimana seorang hamba itu selalu berusaha untuk melaksanakan yang fardu. Tidak cukup dari yang fardu. Kemudian menjalankan yang sunnah sampai Allah mencintainya. Kalau sudah Allah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Aku akan menjadi matanya, telinganya untuk mendengar. Aku akan menjadi matanya untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya, akan menjadi kakinya. Maknanya Allah menjadi mata, telinga, tangan, dan kaki kita. Bukan Allah langsung aja di tangan kita. Bukan, Allah akan menjaga tangan kita. Susah untuk melakukan kemaksiatan dengan tangan kita. Allah menjaga matanya, susah untuk melakukan kemaksiatan dengan matanya. Allah akan menjaga telinganya, susah melakukan kemaksiatan dengan tangannya. Dan Allah menjaga kakinya, susah kakinya melangkah kepada yang haram. Itulah kekasih Allah. Kekasih Allah. Allah tidak rela jika orang yang dicintainya itu bermaksiat dengan matanya. Dan itu perlu mujahadah, berusaha dulu kita menjauhi larangan Allah. Kalau sudah orang berusaha menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menjaga secara otomatis nanti. Tapi kita memulai, ayo berusaha. Walladzina jahadu fina lanahtiyannahum subulana. Kalau kita berusaha, nanti Allah akan kasih. Dan Allah bisa menjaga seorang hamba langsung begitu saja. Sehingga tiba-tiba seorang hamba ini susah bermaksiat. Taufik Rabbani, pemberian dari Allah khusus, iya. Akan tapi untuk sampai kepada maqam dijaga oleh Allah ini, kita bisa memulai dengan kita berusaha. Makanya biasalah dengan insyaf akan perintah-perintah Allah, insyaf akan larangan-larangan Allah. Kalau sudah dikatakan haram, berusahalah kita untuk menjauhi keharaman tersebut. Kalau kita menghindar dari keharaman, ketahuilah Allah akan mengganti lebih besar lagi. Kalau kita misalnya ada tawaran rezeki, tawaran sebuah pekerjaan dengan gaji tertentu, sementara itu haram, lalu kita tinggalkan karena Allah, Allah tahu. Ihfadillah yahfadka. Maka ketahuilah kita tinggalkan jaminan dan yakin. Permasalahan kita adalah tidak yakin. Lebih yakin janji dari bos-bos perusahaan daripada janji Allah dan janji Rasulullah. Ini problem iman kita. Tinggalkan pekerjaan yang di situ ada keharaman, yakin Allah bakal mengganti. Yakin Allah akan mengganti, dan ini perlu membangun keyakinan. Karena kita menjaga Allah, kita menjauhi larangan Allah, di dalam pekerjaan itu ada keharamannya, maka aku akan meninggalkan pekerjaan tersebut. Sehingga Allah akan ganti lebih besar dari itu semuanya. Kadang hissi dan kadang maknawi, materi dan non-materi kadang. Kadang tiba-tiba diberi oleh Allah ketentraman. Dan mungkin terlihat dari, mungkin gajiku tidak semacam akan, tapi kenapa dimudahkan semuanya? Kesehatanku dijaga oleh Allah. Anak-anakku menjadi aman. Kan hanya orang yang Orang rezeki dari Allah tidak hanya semata-mata gaji 500 ribu, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Teramat banyak rezeki yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Hanya karena kita itu mandang rezeki hanya gaji suami berapa juta sih? Itu saja. Bukan itu saja yang namanya rezeki, teramat banyak. Nikmat Allah, rezeki Allah diberikan kepada seorang hamba banyak. Makanya perlu yakin bahasanya. Kalau ada seorang hamba menjauhi keharaman karena Allah, ketahuilah Allah akan beri lebih besar dari yang ditinggalkan. Keyakinan yang perlu dibangun. Dan tidak usah ragu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu keimanan. Nah, kalau ingin mendapatkan penjagaan dari Allah, ayo mulai saat ini kita menjaga. Haraman keharaman. Berusaha kita untuk menjauhi keharaman. Maka nanti Allah akan menolong kita. Ihfadillah. Jaga Allah. Tajidhu tujahaka. Maka kalau Allah benar-benar menjauhi larangan Allah karena Allah, menjalankan perintah Allah karena Allah, engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Apa yang kau inginkan akan mudah terwujud. Dikisahkan dalam hadis Bukhari tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua. Musim hujan, gerimis, lalu dia bersembunyi, dia berlindung di bawah gua, di dalam gua. Tiba-tiba ada batu yang menggelincir menutup pintu gua. Nggak mampu dia untuk menggeser itu, karena batunya teramat besar. Hadis sahih. Ini hujahnya, tawassul dengan amal soleh. Kemudian setelah itu, tiga orang di dalam gua itu memohon dengan menyebutkan kedekatannya kepada Allah. Dia pernah menjaga Allah suatu ketika. Yang satu adalah orang yang saat itu senang dengan sepupunya. Dia adalah mencintai seorang gadis atau menginginkan seorang gadis dari saudaranya, kerabatnya. Dan dia merindukan untuk bisa dekat dengannya. Dan di saat suatu ketika dimudahkan, ada jalan untuk melakukan kehinaan, tiba-tiba dia ingat Allah. Tidak, aku tidak boleh melakukan keharaman. Dia tidak boleh melakukan keharaman. Dan dia langsung tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tidak terjerumus dalam zina, dalam keadaan perempuannya mau dizinai, dianya juga bisa melakukannya. Mungkin, artinya sudah anggap saja sudah di kamar, dan dia bisa melakukan kehinaan, tapi dia jaga tidak, menjaga Allah. Karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, dulu aku hampir terjerumus dalam zina di saat aku merindukan, aku menginginkan hubungan. Tapi ternyata saat itu aku ingat kepadamu, ya Allah, lalu aku jaga diriku sehingga aku tidak melakukan zina. Maka aku dengan kebaikan itu, ya Allah, dengan menjauhi kemungkaran perzinahan itu, maka aku mohon geser batu itu, ya Allah. Bergeserlah batu. Menjauhi kemaksiatan. Yang kedua adalah seorang anak, yang satu lagi, sahabat yang kedua, ini bertiga. Teringat tentang kebaikan yang dilakukan kepada ibundanya, yang waktu itu ibundanya adalah butuh kepada satu hal. Sehingga dia dengan susah payah harus mengabdi kepada ibundanya. Maka ya Allah, dengan kebaikanku ini, maka geserlah batu, tergeserlah batu. Yang ketiga adalah seorang bos yang zalim kepada pembantunya. Tiba-tiba pembantunya pulang tanpa gaji. Dan gaji itu ternyata setelah pembantu pulang, disimpan itu gaji. Gajinya pembantu tidak, ini adalah milik pembantuku. Haram aku makan. Dan dijaga, kemudian dari gaji tersebut dibelikan kambing. Dan kambing yang dikasih makan beranak pinak sampai menjadi ratusan, banyak ratusan kambing. Suatu ketika pembantunya datang lagi. Diceritakan bahasanya, ini loh gajimu dulu. Gak percaya, ini kan kambing banyak. Iya, itu dari gajimu waktu kau pergi, aku kembangkan ini loh. Dan aku tidak berani ngambil karena aku takut kepada Allah. Maka ya Allah, dengan kebaikanku ini geserlah batu. Bergeserlah batu. Dan memang begitulah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menjadikan Allah menolong hamba tersebut. Bahkan untuk mengundang pertolongan Allah adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah. Sehingga dalam syariat kita berdoa, didahului biasanya habis sholat, habis sedekah. Itu adalah saat-saat dikabul oleh Allah. Makanya jika di saat Allah menjadikan dirimu bisa untuk bersedekah misalnya, membantu pesantren, masjid, anak yatim, dan seterusnya, engkau telah dipilih oleh Allah. Panjatkan doa saat itu. Karena engkau telah menjaga Allah, maka saat itu engkau akan dijaga oleh Allah. Sehabis melakukan sholat, ketahuilah engkau telah menjaga perintah Allah. Engkau menjaga perintah Allah sehingga engkau melakukan sholat, maka lakukanlah setelah sholat permohonan. untuk dikabul doamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya segala amal baik. Kemudian setelah itu jika memang orang itu selalu dengan Allah, maka ketahuilah Allah akan berikan pertolongan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan dia butuh atau dalam keadaan seolah dia tidak butuh, tidak butuh. Artinya akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah Allah akan datang dengan pertolongannya nanti di saat kita sangat butuh, dan tidak ada lagi yang menolong kecuali Allah, yaitu di akhirat. Ifadillah tajidhu tujahaka. Kalau engkau betul-betul menolong Allah, bertakwa, selalu melakukan amal karena Allah, melanggengkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka ketahuilah engkau akan menemukan Allah sewaktu-waktu. Tujahaka itu artinya sewaktu-waktu. Dalam keadaan apapun engkau akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya seperti ini. Dengan Allah, selalu menjaga syariat Allah, menjaga larangan Allah. Tapi begitu sebaliknya, jika engkau tergolong orang yang meremehkan syariat Allah, main-main tentang keharaman, ketahuilah musibah akan datang kepadamu. Bahkan yang paling mengerikan adalah musibah nanti di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah di alam barzah, di padang mahsyar, siratal mustaqim, neraka jahannam. Lanjutannya adalah idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon, mintalah kepada Allah dengan cara meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ini adalah urusan yang biasa kita lakukan dengan manusia, engkau harus ingat, engkau sebetulnya minta kepada Allah. Ada sesuatu yang tidak mungkin kita minta kecuali kepada Allah, minta hidayah, petunjuk. Contoh, hidayah keimanan hanya kepada Allah minta. Cuman ada dalam kebiasaan kita minta kepada manusia. Pak, minta duit, Pak, kepada orang tua. Bang, minta makan, Bang. Umi, minta makan dong. Ini kan minta kepada. Ini sebagian orang berlebihan. Ini loh dalilnya, jangan minta kepada selain Allah, syirik minta selain Allah. Ente kemarin minta sama ibu ente minta duit. Ini memang kadang-kadang senjata syirik-syirik itu gampang dipakai sebagian orang. Di situ dipilah antara permintaan sesuatu yang hanya Allah yang bisa memberi, dan sesuatu yang oleh Allah menjadikan manusia yang lain sebagai perantara sampainya hajat itu kepadamu. Maka kamu minta kepada manusia, tapi ingin yang dibangun. Soal bangun bahasanya, engkau sebetulnya minta kepada Allah. Sehingga engkau beradab, bertata krama dengan orang yang dijadikan oleh Allah perantara sampainya rizkimu kepadamu, sampainya kebaikan kepadamu. Seorang guru telah dipilih oleh Allah menjadi perantara sampainya ilmu kepadamu, kau harus hormat kepada guru. Seorang yang telah memberikan kepadamu kebaikan, apakah itu rizki, engkau harus tata krama. Makanya syukurnya memang aslinya kepada Allah, tapi kita diperintahkan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau tidak syukur kepada manusia, tidak syukur kepada Allah. Kita pun harus berterima kasih. Jangan selalu dikasih sama orang. Sorry ya, aneh tidak mau terima kasih sama inti, sama Allah aja ya. Tidak, kurang ajar inti ini. Tidak begitu. Kita harus hormat, menghargai bahwasanya orang tersebut telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sebab sampainya rizkimu kepadamu. Tapi yang perlu dibangun adalah keyakinan bahwasanya itu adalah dari Allah. Nyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna ini kalau dijabarkan luas lagi bahwasanya di saat ternyata orang itu menghentikan pertolongannya, enggak usah pusing, wong yang sebetulnya beri Allah kok, berarti mungkin lalu yang lainnya gara-gara di PHK saja stres minum Baygon. Ini kan sakit orang. Dipecat dari pekerjaannya katanya seolah-olah rezekinya hanya melalui bos itu dan perusahaan itu. Pusing keliling, maaf, wah, minum Aramek 16 biji. Nyebut produk ini, mohon maaf ini. Dihapus nanti ya. Minum obat sakit kepala gitu aja sebenarnya. Berujud rezeki bagi yang punya produk nanti. Ah. Apa? Mana keyakinan itu? Banyak kita itu ternyata seolah-olah beriman kepada Allah, diam-diam keropos kita, sehingga bergantung kita kepada manusia seolah-olah memang inilah yang bisa memberiku. Bukan, Allah yang memberimu. Allah yang memberimu. Nah, ini membangun keimanan. Kalau minta, minta kepada Allah. Kalaupun minta kepada manusia, sesuatu yang mungkin manusia itu memberi karena bisa dijadikan oleh Allah sebagai perantara sampainya sesuatu yang kau inginkan melalui dia, minta, wajar. Jadi ini umum dengan manusia, umum dengan manusia. Dan bukan sesuatu yang syirik. Orang yang berlebihan saja dikira mengatakan syirik, syirik. Dokter obati saya ya dokter ya. Yang obati sesungguhnya siapa ya? Allah. Baik. Maka di sini ada tata krama kita kepada orang yang dijadikan oleh Allah perantara untuk sampainya kebaikan kepada kita. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah aslinya. Di sisi lain lihat, karena yang bisa memberi dari difahami dari hadis ini, yang bisa memberi hanya Allah, maka mintalah hanya kepada Allah. Kalaupun kau harus minta kepada manusia dalam hal yang biasa engkau lakukan dengan sesama manusia, maka jangan lupa urusanmu tetap kepada Allah. Sehingga di saat dia tidak memberi, kau tidak usah mencaci maki dan marah. Oh, kaya pelit kikir dan enggak usah urusan dengan itu. Berarti dia tidak dipilih oleh Allah menjadi orang mulia yang menyampaikan rezekinya kepadamu. Kenapa mesti kamu cari yang lain lagi? Jika Anda harus minta bantuan kepada seseorang, tapi nanti jangan sampai kita terjerumus ke dalam bab minta-minta. Minta-minta, minta itu haram loh ya. Meminta di saat kita meminta jadi pengemis itu haram. Kalau tidak butuh, orang cukup jadi pengemis haram, jangan dianggap boleh tuh. Kalau Anda butuh, Anda meminta, haknya Anda minta. Baik mintanya secara langsung, terang-terangan, atau dengan dikemas dengan bahasa yang lain. Yang paling repot bahasa dikemas ini. Ustadz setiap hari cerita tentang rumah tangganya. Aduh, kemarin aja beras kurang. Ya Allah, kok ya pas. No. Sampai makan terakhir anak saya mau nambah, nggak ada. Itu dia nimpak, minta dengan bahasa halus tuh. Meminta-minta. Meminta adalah hina, meminta adalah haram. Sampai dikatakan barang siapa yang punya sesuatu untuk makan sehari, maka kalau minta akan dimiskinkan oleh Allah malahan nanti. Semoga Allah menjauhkan kita dari meminta-minta. Semoga kita menjadi orang yang bisa memberi kepada orang lain. Bagi yang tidak, kalau Anda seorang fakir yang memang butuh, Anda boleh meminta. Yang paling parah lagi adalah meminta-minta pakai label atas nama sebuah kemuliaan. Ustaz, oh paling bahaya ini. Atas nama kemuliaan bapaknya, anaknya kiai. Wa'idin a'udzubillah. Siapapun orangnya, tetap hina. Kadang-kadang ini minta menggunakan makom. Mengambil dengan cara bikin orang malu. Itu seperti ngerampok. Ngerampok itu kan bukan minta. Minta itu adalah aku minta ya. Kalau tidak dikasih kan biasa. Tapi ini ada orang ngerampok. Ngerampok ada dengan pedang. Kasih. Kalau tidak kasih aku bunuh kau. Tapi ada ngerampok yang halus. Pakai makom. Orang dibikin gak enak kalau tidak ngasih. Pak Haji, Masya Allah. Ngasih berapa ini Pak Haji? Ini buat pondok nih atau buat nih? Berapa Pak Haji? Iya, 1 juta, 1 juta. Nah, ini minta kayak begini, ini minta yang buat pakai makom ini loh, paling jahatnya manusia. Cincinnya bagus banget nih, nah cincin tahu ini cincin harganya 200 ribu. Masya Allah, cincin ada banyak. Ini kalau di tangan ini bagus nih ini. Iya. Pakai makom bapaknya, makom kekiaiannya. Wa na'udzubillah, awas hati-hati. Hei anak kiai. Jangan kau gunakan makom bapakmu untuk keliling minta-minta. Jangan menggunakan nasab kemuliaanmu untuk minta-minta, merendahkan orang tuamu. Kalau mau cari kerja, cari duit. Kecuali kau fakir, kau boleh minta. Jadi ada makom, na'udzubillah. Makom kemuliaan. Orang malu kalau tidak memberi. Itu hina manusia itu, meminta dengan cara semacam itu. Gak enak. Ya Allah, di majlis lagi. Keliling, walau macam-macam. Apalagi yang berbohong. Benar saja enggak caranya. Apalagi berbohong kadang-kadang. Di rumah punya banyak macam-macam. Makanya jangan pakai makom bapakmu, ilmumu, makom kursi meja kejayaan, mimbar kemuliaanmu. Kau digunakan cari duit, minta duit untuk dirimu sendiri. Haram, jangan dianggap halal itu ya. Jangan dianggap halal. Ada orang kerjaan yang keliling, minta-minta. Mengunjungi alumni bapaknya. Assalamualaikum, Masya Allah. saya tidak punya ongkos dong. Tebel tuh dompetnya, ongkos pulang. Ya, ongkos pulang. Apalagi belum makan siang. Suruh makan di sini, aduh saya buru-buru. Kan siang kan makan sama aja, makan di rumah. Macam-macam nih. Wah, hati-hati nih. Ternyata dunia kebaikan tuh banyak setannya juga. Ya. Saya cinta kepada anak-anak kiai gitu. Anak-anak kiai, engkau adalah calon ulama penerus Rasulullah SAW. Jangan sampai engkau dikuasai oleh iblis setan menjadi meminta-minta dengan bahasa makom bapakmu. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Makom agama itu mahal. Apalagi diancam enggak berkah kamu nanti. Enggak barokah. Pelit sama ustaz. Gimana ente bekti ente? Mana ente? Ya ustaz. Masya Allah, pamer berkah ini. Sebenarnya ini pendidikan khusus ini kepada para santri ini. Karena bergabung antara santri dan para jamaah, ya jamaah ikut mendengar sajalah. Ini sudah untuk anak-anak santri saya itu. Ini meminta seperti itu adalah haram. Meminta bagi orang yang tidak butuh adalah haram. Jangan dianggap boleh mentang-mentang minta. Minta boleh. Menjadi hobi meminta-minta. Baik. Kemudian, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Sama kasus yang meminta. Ada pertolongan yang bisa melalui tangannya seseorang. Tapi ingat, harus tetap kita yakini semua adalah dari Allah. Yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam anna al-ummata law ijtama'at al ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya umat ini pada berkumpul untuk bisa memberikan kemanfaat kepadamu, maka ketahuilah mereka tidak akan mampu menyampaikan kebaikan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan akan nyampe kepadamu kebaikan tersebut. Biarpun sudah berkumpul donatur, 1000 donatur orang kaya raya ingin memberikan kebaikan kepadamu, ingin membantu kepadamu, biarpun hanya bantu 1 juta. Enggak nyampe kalau Allah tidak menghendaki, kalau belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebesar apapun bantuan dari manusia, jika Allah tidak menghendaki, tidak akan nyampe. Maknanya apa? Bantuan yang sampai kepadamu dari bangsa manusia, itu karena Allah hendaki sudah. Semuanya dari Allah. Pertolongan yang sampai kepadamu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mohon maaf, kembali kepada masalah meminta. Meminta kecuali Anda meminta untuk kepentingan orang lain, misalnya Anda punya anak yatim, Anda minta. Anda bukan sesuatu yang aib, anak yatim perlu makan atau orang fakir bersamamu. Supaya tidak diumumkan. Mungkin Anda di rumah merawat anak yatim atau santri yang banyak, lalu Anda minta kepada seorang bercerita, di rumah ada santri 5 orang, 6 orang, makannya sehari begini, kebetulan ini sudah habis jatahnya, habis stoknya, bagaimana Pak Haji, Ustadz, Anda membantu, boleh. Karena bukan untuk diri Anda sendiri. Tapi ada lebih jahat lagi, atas nama yatim piatu, atas nama pondok, untuk gedekin perutnya, weh, neraka jahanam nomor 1 itu. Sebelum perampok masuk neraka itu. Label yatim piatu, semua mana proposal yatim piatu, yatim piatu, yatim piatu. Wah, duit masa, duitnya kemana-mana, duit banyak. Anak yatimnya tetap nyungsep. Ini neraka, orang masuk neraka pakai kopiah putih. Subhanallah, hati-hati. Kembali, ketahuilah, jika semua orang telah bersekutu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka ketahuilah mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah izinkan. Enggak mungkin nyampe kepadamu. Artinya apa? Ini membangun keyakinan. Kebaikan yang nyampe kepada kita karena Allah kehendaki. Walijtamu 'ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruk. Kalau mereka berkumpul, bersekongkol, bersekutu untuk menjerumuskanmu, menyakitimu, maka mereka tidak akan mampu melakukan itu semua. Illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu. Qad kataballahu 'alaik, telah Allah tentukan untukmu. Engkau menjadi sakit, tersengsara, atau terlukai. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam. Qalamullah satu ini. Aqlam dengan jamak, para ahli hadis mengatakan Qalamullah aja satu. Qalam Allah satu, suhuf Allah hanya satu. Cuma dengan suhuf dan aqlam ini adalah untuk ta'zim, mengagungkan keadaan. Maksudnya apa? Sudah lewat qalam Allah. Dituliskan di Lauh Mahfudz tentang nasibmu begini, begini, begini, sudah selesai. Maksudnya apa? Ketentuan-ketentuan itu sudah tidak berubah lagi. Selesai maksudnya. Rufiatil aqlam. Wajaffatis suhuf. Sudah kering itu lembaran. Dan pulpen sudah diangkat, tidak ditulis lagi. Artinya apa? Kembali kepada kisah tentang akmal diciptakannya manusia. Mulai dari segumpal darah, segumpal daging. Kemudian setelah itu ditiupkan ruh, kemudian dituliskan tentang nasibnya. Dan itulah penulisan di lohya saat itu. Dan tidak berubah lagi. Maksudnya apa? Tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa sudah enggak berubah ketentuan Allah itu? Sudah nasibmu ya seperti itu. Ini nasib bahagia semuanya. Dilapangkan rizkinya semuanya. Anaknya soleh-soleh semuanya. Ini ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa dirubah-rubah. Kalaupun ada orang ingin menjerumuskan anakmu, gak bakal terjerumus. Ada orang ingin menyesatkanmu, gak akan tersesat. Kalau sudah engkau dicatat, ditulis oleh Allah. Sebagai seorang yang ahli surga, gak akan terjerumus. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawi Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, riwayat dari selain Imam Tirmidzi. Ikhfadillah tajidhu amamak. Ini sama maknanya. Jagalah Allah, kau akan menemukan Allah di hadapanmu. Di hadapanmu maksudnya apa? Orang itu kalau bermaksud kan pasti menuju melaju di depanmu. Saya bermaksud nanti, saya bermaksud kemarin mau berbuat baik. Enggak berguna. Nanti ke depan. Saya bermaksud berencana besok, minggu depan. Saya bermaksud minggu yang lalu berbuat. Enggak ngomong apa ini. Tajid amamak. Kau punya maksud jalan ke depan sana. Maka kau temukan Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Bersama hajat-hajatmu. Akan dikabul hajatmu. Akan dikabul keinginanmu. Kalau engkau menjaga Allah. Ta'araf ilallah firraqa ya'rifka fisyiddah. Setelah kenalilah Allah dalam keadaan kamu susah. Dalam keadaan apapun. Termasuk dalam keadaan senang khususnya. Di saat kamu lega, ingat Allah. Maka ketahuilah di saat kamu susah, Allah akan ingat kepada. Maksudnya Allah akan berikan pertolonganmu. Makanya kalau engkau ingin selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, hei hamba yang telah diberi Allah kemudahan, kesehatan badan, jasmani, kemudian lapang rizki, keluarga yang baik, syukur itu, bersamalah Allah engkau dalam keadaan baik ini. Kebanyakan, kalau nyungsep baru datang ke kiai nangis-nangis, baru nanti zikir 60 ribu kali, Allah, Allah, Allah, Allah. Ini kalau ini datangnya kalau lagi susah tok, giliran senang lupa kepada Allah. Repot nih. Maka dengarlah Allah engkau. Bersamalah Allah, kau selalu baik. Dalam keadaan kau senang, bahagia. Dan ini dimaknai lagi adalah saat ini, di dunia saat ini. Kau di dunia saat ini. Engkau saat ini di dunia, masih ada kesempatan. Maka nanti di saat kamu berada di padang mahsyar, saat yang mengerikan, itulah Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Bisa saja maknanya di dunia. Kalau engkau benar-benar dengan Allah, kenal Allah di saat kau lega, maka telah di saat susah pun Allah akan segera menolongmu. Wa'alam anna ma'ahta'aka lam yakun lisuibak. Ketahuilah semua yang memang bukan untukmu, tidak akan sampai kepadamu. Jadi yang kau harap adalah, makanya kalau berharap sesuatu itu ya wajar-wajar saja. Kalau memang milikmu akan jatuh ke tanganmu. Kalau tidak, katakan memang bukan milikku, nyantai. Sakit kepala. Mau ngelamar anaknya Pak Haji siapa, gara-gara tidak terima saja stres. Bukan milikmu, masih ada yang lainnya kan. Mengharap sesuatu tidak dapat. Mengharap yang lainnya lagi. Sebab kalau memang itu bukan jatahmu, tidak akan nyampe kepadamu rizki dan apapun. Kalau bukan jatahmu, tidak akan nyampe kepadamu. Tapi sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kalau sudah jatahmu, ketahuilah tidak ada yang bisa mengambilnya. Pasti nyampe kepadamu, mau enggak mau. Dan ketahuilah seorang hamba tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahnya dari dunia ini. Habis baru mati nanti. Selagi jatahmu belum habis, kau tidak akan mati. Dan semuanya sudah dijatah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, pertolongan Allah adalah dengan kesabaranmu. Sabarlah untuk menanti pertolongan Allah. Sabar dengan menjaga perintah Allah. Sabar dengan menjalankan jangan menjauhi larangan Allah. Sabar dengan menjalankan perintah Allah, maka bersama kesabaranmu itulah nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal faraja ma'al karab, ketahuilah kemudahan adalah didahului oleh kesusahan. Artinya, siapapun yang saat ini ditimpa kesusahan, prasangka baiklah kepada Allah, artinya engkau sudah didekatkan oleh Allah kepada ke pembuka yang baik. Jangan suudzon kepada Allah. Siapapun yang saat ini dirundung kesusahan, sebab innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Kesusahan yang Allah berikan kepadamu, jika kau kembalikan kepada Allah, ketahuilah itu akan menjadi mukaddimah kebaikan setelah itu. Maka tidak boleh kita dirundung kesusahan, dirundung duka selamanya. Sebab apa? Kalau engkau sudah diberi oleh Allah kesusahan, sebetulnya kau bergembira. Sebentar lagi kau mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan di dunia bisa saja. Dan bisa jadi itu kebaikan nanti di akhirat. Dan memang yang namanya dunia, biarpun umur kita panjang 100 tahun pun, tetap dianggap sebentar. Wa annal farj ma'al karb, wa anna ma'al usri yusra, bersama kesusahan akan datang pertolongan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berakit-rakit kahulu, berenang-renang ke tepian, kan begitu waktu kita masih sekolah. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Susah payah dulu, maka dengan susah payahmu itulah Allah akan berikan pertolongan. Susah dulu, susah. Di dunia kita harus menjaga dari keharaman. Godaannya macam-macam. Di saat orang pada bajunya macam-macam, aduh, perbuatannya macam-macam, bebas, enggak pakai aturan, kayaknya senang mereka. Lalu engkau bertahan dengan ini, saya tidak mau melakukan karena itu haram, itu tidak boleh. Oh, tiba-tiba orang pada lalap tidur, bangun malam, itikaf 10 hari bulan Ramadan, capek. Enak tidur depan televisi dan sebagainya. Kamu tidak merasakan susah-susah, maka telah kau tidak akan mendapatkan kebaikan. Bersusah-susahlah dahulu, maka engkau akan menemukan kebahagiaan setelah itu. Janji. Maka ini juga kabar gembira. Bagi siapapun yang saat ini susah, yakini bahwasanya itu tanda engkau akan segera dikirim kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan prasangka buruk kepada Allah yang Maha Pengasih, jangan prasangka buruk kepada Allah yang Maha Kaya, dan jangan prasangka buruk kepada Allah yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekian kajian kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar Radio Kun dan juga para pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Ahmad dari Sumber. Saya mau menanyakan Buya, batas manakah ini kaitnya dengan ini ya, dengan apa ketaatan kita kepada orang tua dan kaitnya dengan ketaatan kita kepada Allah. Sampai sebatas manakah bakti sebagai seorang suami? Terus terhadap istri, terhadap orang tua, dan sebatas manakah bakti seorang istri terhadap suami kaitan dengan orang tuanya, kaitan dengan kedua orang tuanya juga. Jadi ini kan kalau sudah berkurang biasanya kan suami mungkin dalam hal pembagian, bukan pembagian, dalam pemenuhan nafkah lahir mungkin terhadap istri karena mungkin orang tua yang masih hidup itu membutuhkan. Kemudian juga istri juga mungkin juga kaitan dengan orang tuanya sendiri juga membutuhkan. Nah, itu bagaimana pengaturannya, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu ya. Allah memberi mata saya tuh susah tidur, Bu ya. Tapi mudah menangis gitu di hadapan Allah. Kan sekarang harus di bulan Ramadan ini kan harus tarawih ya. Jadi kalau tidur tuh harus gitu, Bu ya. Gimana? Kalau tidur tuh harus apa waktu gitu. Jadi di luar Ramadan biasanya kan habis sholat isya makan malam langsung tidur. Nah, sekarang kan harus tarawih. Kalau di sana kan kalau ngambil yang 23 rakaat kan jam 9 tuh baru ini. Jadi saya ngambil yang 11 gitu. Tapi di hati saya tuh niat. Karena alhamdulillah Bu ya, enggak usah bekeran lagi, enggak usah jam 1 pasti Allah membangunkan gitu ya. Paling telatnya 1:30 tuh Bu ya saya udah bangun. Jadi saya pengen memperbanyak sholat sunnah gitu. Tapi yang bagusnya gitu Bu ya, jika Allah membangunkan saya lagi, apa narusin taraweh, apa yang biasanya di luar Ramadan satu tobat, dua rokaatnya, terus hajat dua, tahajud 8, witir 3, ya pokoknya di luar Ramadan saya bisa 17 rokaat semalam tuh. Nah sekarang yang dua-dua itu teh jadi dibikin 8-8 tuh ya, jadi kan 24, ditambah tarawehnya tuh 11 itu, jadi bagusnya apa saya jika Allah membangunkan lagi tuh nerusin taraweh atau apa, udah terusin yang 8-8 itu tobat, hajat, terus tahajudnya itu aja Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kepatuhan kepada Allah dan kepatuhan kepada orang tua. Patuhlah kepada orang tua. Dan patuh kepada orang tua tidak ada batasnya selagi tidak dilarang oleh Allah. Tapi tidak boleh patuh kepada orang tua sesuatu yang dilarang oleh Allah, maksiat kepada Allah. Sebab la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada patuh kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Patuhlah kepada orang tuamu dan tidak ada batasnya. Sesuatu yang semula mubah boleh, bukan sesuatu yang wajib kalau sudah yang memerintahkan orang tua adalah menjadi wajib kok. Orang tuamu, kecuali orang tua menyuruh yang haram gak boleh dipatuhi, harus dilanggar. Mabuk deh. Mabuk nak. Apa? Kamu kan ngerti Nabi Muhammad menyuruh kamu patuh ke orang tua. Nih, kasih segelas nih mabuk. Ah, gak boleh patuh. Suruh maksiat kepada Allah. Tapi kalau bukan maksiat, wajib kita patuh kepada orang tua. Hah? Termasuk nak. Tuh ambil duitnya Pak Lek tuh, suruh nyuri. Gak boleh patuh. Atau orang tua melarang kita silaturahmi. Jangan silaturahmi. Pokoknya saya demi Allah gak ridho kalau kamu silaturahmi ke paman, bibimu semuanya. Duh, ini kok orang tua kok sumpah-sumpah begitu. Iya, tapi silaturahmi tetap. Dilanggar tuh orang tua. Kenapa? Mengajari kita melanggar Allah. Tapi kalau masalah-masalah mubana, kau berdiri sana pakai kaki sebelah, patuh. Cuman enggak ada orang tua iseng banget ngapain nyuruh begitu ya. Misalnya, "Nak, sini, duduk di kursi sini. Yang nyuruh ibumu." Sudah, "Iya, Bu." "Ngapain, Bu?" "Sudah, duduk situ." "Ya sudah." Jangan banyak cerita. Selagi tidak melanggar Allah. Ini begitu besarnya haknya orang tua ya. Jangan sampai kita melanggar orang tua, menyakiti orang tua. Jadi patuhlah kepada orang tua dan tidak ada batasnya selagi tidak melanggar Allah dan Rasul-Nya. Selagi tidak disuruh yang haram. Kalau disuruh yang haram, maka tidak boleh. Kita mematuhi orang tua. Baik. Kemudian bagaimana jika tanggung jawab seorang istri, kepatuhan seorang istri kepada suami dan kepada orang tua. Sama istri juga begitu. Kalau seorang istri masih punya orang tua, punya suami, maka diutamakan adalah suaminya terlebih dahulu. Urutan berikutnya adalah orang tua. Kalau seorang suami punya istri, tetap dinomorsatukan adalah orang tua. Dalam pengabdian berbaktinya, berbuat baik. Baru nanti urusan istri. Cuman ini bukan berarti harus menyakiti lo ya. Ini yang dipahami oleh seseorang itu kalau sudah berkata bahwasanya seorang istri wajib patuh kepada suaminya melebihi daripada patuh kepada orang tuanya. Seolah-olah ini kalimat ini dipahami begini. Seorang istri harus baik kepada suaminya dan kurang ajar kepada bapaknya. Enggak begitu. Tetap jika kurang ajar kepada bapak ibunya, haram, berdosa, enggak boleh. Kenapa enggak harus suami didahulukan? Karena suami imammu dalam rumah. Suamimu di dalam rumahmu. Itu adalah imammu. Kalau imammu di rumah, kau patuh kepada yang di luar, berantakan ini. Dan tidak bertentangan semestinya dalam hal ini. Tidak bertentangan. Seorang suami, kepatuhanmu sebagai seorang istri kepada suamimu dengan orang tua enggak boleh bertentangkan. Karena apa? Di kalangan orang baik, tentu semuanya baik-baik. Seorang bapak bakal ngerti bahasanya tugas sebuah adalah kepada seorang suami. Kemudian seorang suami yang baik, yang soleh, ngerti. Kalau tiba-tiba istrinya pengen dekat sama bapaknya, diizinkan, tolong ziarah ke sana. Ini kan hanya Ustadz ngantuk, baca kitab Ukudulijen, salah, ngomong sama istrinya. Kamu itu sudah diberikan oleh suami, oleh bapak ibumu kepadaku. Makanya kamu bapak ibumu gak boleh. Kesana gak boleh ya, awas ya. Awas. Ente ngapain ya Ustadz? Ngantuk ya. Ini ada keyakinan semacam ini. Suami yang baik justru akan berkata kepada istrinya, wahai istriku, kepatuhanmu kepadaku melebihi kepatuhan kepada orang tuamu. Itu iya harus, akan tapi ini komando dariku sebagai seorang suami. Kapanpun kamu ingin mengabdi kepada bapak ibumu, kamu aku kasih ajang jembar, aku kasih kebebasan. Itu suami yang benar. Loh kok ngelarang istrinya mau berbuat baik kepada ibunya? Ini orang tua suami sakit itu. Sudah sakit. Sakit-sakit sudah. Perlu diobati yang benar. Ada orang tua. Nggak boleh. Kamu kan sudah diberikan ke saya. Gak boleh kamu dekat ibumu, gak boleh sampai dijauhkan dari orang tuanya. Orang suami sakit itu. Yang salah itu istri, ngapain kamu nikah dengan laki-laki kayak itu tuh? Nikah sama laki-laki gak milih. Tapi dia nyantri, nyantri ngantuk itu. Seorang suami yang baik akan selalu berkata, bahkan mengalah kepada mertuanya. Mungkin mertuanya sakit. Umi atau istriku atau manggilnya bagaimana? Ambah sakit kan? Iya. Gak apa-apa, kalau kamu ingin menginap di rumahmu, boleh, di rumah ibu, abah, jaga dia. Abang gimana? Saya kan ada anak, enggak ada masalah. Diutamakan dong, masa enggak terima kasih sama mertuanya? Itu kan mantu kurang ajar tuh. Masa mertuanya sakit? Kan ada di kitab Ukudulijen disebutkan ada seorang perempuan yang waktu itu suaminya lagi mau pergi. Kemudian di saat mau pergi berpesan, wah istriku kamu jangan kemana-mana ya, saya mau perang nih. Di saat perang, pergi, suaminya pergi di medan laga. Tiba-tiba ada kabar bapaknya sang anak perempuan ini sakit, sang istri. Ada utusan yang datang, wahai ibu, wahai anak, wahai mbak siapa itu ibu, bapakmu sakit. Waduh, suami saya lagi perang di jihad-jihad di jalan Allah, tapi berpesan suamiku, aku tidak boleh kemana-mana. Oh baik, saya sampaikan ke bapak. Baik, pulang. Tahu-tahu sampai di sana, bapaknya meninggal dunia. Dijemput lagi sang anak perempuan ini, dikasih tahu. Bapakmu sudah meninggal dunia, apakah kau tidak takziah, tidak kunjuk, tidak datang? Saya oleh suami saya dipeseni agar saya tidak keluar kemana-mana. Akhirnya apa? Ya sudah kalau begitu disampaikan. Keluarganya tidak datang dia. Akhirnya setelah itu ada yang memimpikan, diberi kabar gembira bahwasanya abahnya diampuni gara-gara perempuan ini. Yang patuh kepada suaminya. Lah ini disalahpahami oleh santri ngantuk. Tuh, sampai sakit pun tidak boleh ke sana. Siapa yang bilang enggak boleh? Itu suaminya tadi waktu pergi enggak tahu kalau mertuanya bakal sakit. Kalau ngerti mertuanya bakal sakit, mungkin sudah dikirimin ke sana. Ente kok salah paham baca kitab. Ini banyak loh ya. Terus bawa hadis-hadis palsu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Perempuan, syawiruhunna wa khalifuhunna. Perempuan, istri itu mintalah pendapat, tapi jangan kau patuhi. Ini kan ngajari kurang ajar. Sayyidina Umar enggak ngajari semacam itu, lihat. Wahai para suami yang baik. Beri kesempatan istrimu untuk mencapai kemuliaan. Memang dia punya kewajiban kepadamu dengan kewajiban yang sangat berat. Tetapi dia punya nurani. Kedekatan kepada ibundanya. Kedekatan kepada ayahandanya. Beri. Jangan kau larang dia dekat dengan bapak ibunya. Izinkan suatu ketika untuk datang. Membantu. Berarti anda punya istri yang punya hati nurani. Istrimu bukan robot. Dipisah dari ibunya. Oke saja. Dipisah dari bapaknya. Iya saja. Istrimu robot. Tidak punya nurani. Dan kalau tidak punya nurani dengan bapak ibunya, dia pun tidak bakal punya kasih sayang yang sesungguhnya kepadamu. Ini adalah hal yang kadang-kadang salah sebagian santri. Kita mendengar pengaduan dari, nyantri berlama, aduh suami saya itu mondok lama bu ya. Setiap saya ke rumah ibu saya sembunyi-sembunyi. Saya ngasih duit ke ibu saya sembunyi-sembunyi. Katanya saya sudah miliknya dia, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ke rumah. Baik, ya sudah. Santri itu ada dua, santri ngantruk, santri melek. Ada niatnya jelek, niatnya baik. Ada nuntut ilmu bertahun-tahun, niatnya jelek. Sehingga pulang ke rumah tidak bermanfaat. Untuk istri pun tidak berguna dia. Bagaimana untuk umat? Ini baik kemudian. Jadi seorang istri, kepatuhannya kepada suami harus diutamakan. Kepatuhan kepada suami didahulukan. Tapi ingat, suami yang baik jangan menghalangi istrinya untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Nggak ada pertentangan. Biasanya bertanya, mana yang harus dipilih kalau seorang istri hadapannya harus patuh kepada suami, patuh kepada orang tuanya? Nggak ada kisah itu. Contohnya mana? Amanah, contohnya apa? Kalau ada pasti salah satu enggak benar, mungkin suaminya enggak benar atau bapaknya tidak be. Kalau baik-baik semua akan ngomong, "Wahai anakku, kau harus patuh kepada suami lo ya. Saya sakit. Tapi memang biarpun saya sakit, kamu tidak boleh nungguin abah kecuali kamu dapat izin dari suamimu." Suaminya dengar mertuanya sakit, enggak mungkin dilarang, enggak mungkin pertentangan. "Oh, abah sakit ya?" "Iya, Bang. Kau pergi cepat." Oh, gitu. Mana pertentangan di sini? Kalau ada pertentangan mesti ada yang sakit itu pasti. Makanya sering ada pertanyaan, bagaimana ini pertentangan antara ibunya? Seorang ibu berkata, bagaimana, mana yang harus aku patuhi, suami saya atau bapak saya? Enggak ada. Enggak ada pertentangan itu nanti. Kalau ada pertentangan, bisa ada yang enggak benar tuh dari dua-duanya. Baik, kemudian, seorang suami punya orang tua, kan wajib dia lebih wajib tetap patuh kepada orang tuanya. Bagaimana dengan membagi rizkinya? Istrimu harus kau jaga. Kalau urusan nafkah, istrimu kau dahulukan. Ini masalah lain. Nafkah. Misalnya seorang suami satu hari dapat nasi 1 sendok. Ibunya lapar, istrinya lapar. Mana yang dikasih? Istrinya. Kenapa? Istrinya adalah dari orang luar, diambil dengan perjanjian dengan Allah. Kalau memang kamu tidak akan beri istrimu, lepas istrimu. Biar dia cari suami yang lain lagi, kemudian dia dihormati sama suaminya. Jangan sampai dia mau masuk dalam rengkuhamu, lalu tidak kau beri makan. Cuma enggak ada kisah, masa enggak punya beras. Sekarang yang jadi masalah, ini kadang-kadang seorang istri juga keterlaluan. Suatu ketika ada seorang istri, seorang perempuan, ngadep kepada kami. Dengan bahasa cemburu, marah-marah. "Buya, ada apa? Suami saya itu kayak punya istri dua. Kayak punya istri dua, kok kayak punya? Punya atau kayak? Kayak punya istri dua. Lah memangnya kenapa? Setiap dapat gaji mesti dibagi dua. Separuh buat saya, separuh buat ibunya." Ya Allah, Masya Allah. Rebutan sama ibu mertuanya ini. Inti sakit, inti itu. Mestinya kamu senang kalau punya suami bisa menghormati bapak ibunya. Senang ente sebagai seorang istri. Kalau ente bantu, dukung suamimu untuk masuk surga. Padahal apakah tidak cukup di rumah? Cukup. Rumahnya enak, dikasih mobil. Tapi suaminya memang, karena tahu ibunya itu masih punya adik banyak. Sehingga kalau gaji misalnya 10 juta, 5 juta buat istrinya, 5 juta buat ibunya. Istri kurang ajar ini. Istri yang enggak benar ini. Melarang. Marah kan? Mana ngadu ke sini? Kalau ada di sini sudah tobat ke orangnya, diampuni oleh Allah. "Oh ya, suami saya punya istri dua, pasti dibagi dua. Separuh buat saya, separuh buat ibu saya." Marah-marah lagi ceritanya. Ketahuilah wahai istri yang solehah, bantu suami untuk berbuat baik kepada ibundanya. Bahkan kalau perlu engkau sabar demi keselamatan suamimu. "Abang, saya kasih sedikit gak apa-apa, ibumu kau dahulukan. Ada keberkahan di balik itu semua wahai hamba yang solehah. Jangan khawatir." Oh, sekarang Masya Allah sama mertuanya. Para suami kalau punya istri model begitu, hati-hati itu nyuruh kamu masuk neraka jahanam itu perempuan. Ada perempuan-perempuan model begitu, tak tahu, tak insyaf itu. Innalillah, ini ahli surga semua, tak usah khawatir. Diam-diam istrinya nabung banyak, "Bang, saya punya tabungan." "Untuk siapa, Neng?" "Buat abah." "Abah siapa?" "Abahmu, Bang." Allah, tambah cinta ini seorang suami. Luar biasa istriku ini, aku saja enggak sempat nabung untuk bapak ibuku, tapi istriku adalah sudah nabung. Hebat. Itu. Malah suaminya mau membantu ibunya aja masuk. Cemberut. Innalillah. Manusia macam-macam. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian enggak ada perbedaan. Kemudian masalah apa tadi? Ini selesai. Tarawih. Semoga ibu baik, senang dengan kebaikan. Dan semoga semua yang senang dengan kebaikan, ini adalah senang baik kepada Allah. Ya, melakukan ibadah di malam hari, sholat. Maka ketahuilah, dahulukan untuk menyempurnakan sholat tarawihmu. Tapi jangan sholat di tempatnya orang yang sholatnya seperti itu. Nanti tambah semakin lemah semangat ibadahmu. Cari. Kalau memang ternyata adanya di tempat itu hanya orang yang sholatnya 8 rakaat sama 3 rakaat, Anda boleh sholat di situ, tapi sebetulnya membesarkan syiar tempat tersebut, sebaiknya Anda tidak usah sholat di situ. Anda bisa sholat sendiri, membuat jamaah sendiri, karena syiar kemuliaan harus tetap diangkat. Berupayalah untuk melakukan sholat dengan 23 rakaat. Adapun ditambah dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya, silahkan. Sebanyak-banyak dahulukan untuk menyempurnakan tarawihmu, agar kita mendapatkan sunnah khulafa'ir rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab dengan 20 rakaat, kemudian ditambah dengan 3 witir. Kalau ingin menambah witir 11 silahkan. Kalau ingin menambah dengan sholat yang lainnya, iya. Karena bangun malam itu sendiri sudah menjadi tahajud sholat terawih tersebut. Sholat terawih yang kita tegakkan di tengah malam setelah kita tidur bisa menjadi tahajud sekaligus. Tinggal kita menambah witirnya, selesai. Dan ingat, wahai hamba Allah, Ramadan ya. Yang siapapun yang sudah dirindukan untuk berbuat baik kepada Allah, jangan lupa berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan tertipu engkau dengan sujudmu dan dengan sholatmu. Awas, hati-hati. Kadang-kadang sudah mentang-mentang semalam sudah khatam Quran sekali, besok kalau sama orang ngomong celekat-celekit. Dan itu biasanya enggak sadar orang punya penyakit kayak begitu. Hati-hati. Urusan kepada manusia. Jadi ibadah di Ramadan bukan hanya ibadahnya, ibu, bukan ibadahnya untuk sholat saja ya. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, akan tapi di siang hari kita tebar senyum dengan tetangga. Jangan membuat tetangga sakit hati. Jangan bikin tetangga susah, jangan. Kita perlu sopan santun dengan tetangga. Ini ibadah. Husnul khuluq sudah kita sampaikan kemarin. Banyak orang tertipu dengan ibadah-ibadah saja. Jadi kalau memang kita, mungkin tergolong orang yang kalau malam saya suka ngantuan, baik di saat melek, jangan gangguan. Itu kan penting. Misalnya saya ngantuk kalau malam. Habis itu langsung tidur. Kayaknya lebih bagus tidur bagi sebagian orang. Daripada melek nanti menggunjing. Nah, tapi kalau Anda bisa melek ibadah, istimewa. Tapi ingat, di esok hari urusanmu dengan manusia. Urusan dengan manusia harus benar-benar baik ya. Kadang kita tidak sadar sesaat menyakiti dengan lidah kita, sesaat menyakiti dengan perilaku kita, sesaat dengan kecuekan kita, sesaat dengan macam-macam kita tidak sadar. Semoga Allah menjaga kita. Menjaga kita. Jadi ibu itu dahulukan sholat raweh dulu, kemudian ambil witirnya, itu yang paling besar pahalanya. Kemudian sebelum ditutup dengan witir, jika ada kesempatan, sempurnakan dengan sholat-sholat yang lainnya, istikharah, sholat hajat, dan yang lainnya. Baik, ini saja. Buka bersama besok sore, mohon kehadirannya. Besok sore jam 4, mulai jam 4 acara di sini seperti biasa. Kemudian setelah itu, bertakjil, sholat maghrib berjamaah. Diimbau semuanya sudah membawa alat-alat sholat. Dan sebisa mungkin sudah punya air wudhu sebelum takjil. Sehingga setelah takjil langsung berbalik dari menghadap sini, langsung menghadap ke kiblat tanpa merubah posisi. Sholat imam di masjid sana. Dan nanti dari halaman sana, halaman sini semuanya. Setelah sholat, selesai baca zikir, sholat ba'diyah, baru makan malam. Setelah makan malam, siap-siap untuk sholat isya. Setelah sholat isya, dipercepat awal waktu agar bisa terawih dan seterusnya. Kemudian baca rotibul haddad dan pulang setelah itu. InsyaAllah ya. Dan juga malam itikaf besok malam sudah dimulai malam itikaf di masjid sini. Ibu-ibu bisa nginep di sini di Masjid Umar. Ini spesial untuk kaum wanita. Ibu-ibu di Masjid Umar sini. Kemudian di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, di Masjid Weru dan Masjid Huyut. Jam 12 ke atas ya. Mulai besok malam mohon kehadirannya. Mohon bisa mengikuti. Tentunya kami himbau kepada para wanita, adik-adik putri yang jika mau pergi ke tempat tersebut, tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang menemani, atau tidak terhormat dalam perjalanannya, maka tidak usah pergi ke tempat-tempat tersebut, cukup saja di rumah. Tapi di rumah bangun ya, jangan tidur. Jangan bangun dengan televisi, pahalamu sama. Bangun di rumah, membaca Al-Quran, baca zikir, termasuk yang haid. Jangan pasrah. Jangan menyerah dengan itu semuanya. Dalam keadaan haid, saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Saya ingin bangun malam. Orang jam 12 malam bangun. Saya juga jam 12 malam bangun. Cuma jangan sholat. Tidak membaca Al-Quran. Tapi cukup berzikir baca salawat sampai menjelang subuh. Nemeni orang. Menyajikan makanan buat anak, istri yang ada di rumah. Mungkin kita tidak bisa pergi ke masjid. Bangun. Jangan tidur. Jauh-jauh dari bantal. Balik bantal tuh. Gebyur saja bantalnya. Kalau basah, nggak tidur lagi. Bantalnya manggil-manggil, anget-anget, ayo itu. Televisi. Selamat tinggal televisi itu sementara. Untuk sementara dan seterusnya kalau perlu. Ini berusaha. Jadi malam itu jangan kalah. Jadi adik-adik yang tidak ada menemani, adik putri, anak-anakku semuanya, tidak usah maksain ya pergi ke masjid jika tidak mulia. Karena kita ingin cari ridho Allah ya. Jangan sampai ibadah kepada Allah, cari ridho Allah di perjalanannya mencari murka Allah, enggak dapat pahala nanti. Kecuali kamu rombongan, berangkat, mulia, ayo silahkan, boleh. Kalau tidak, di rumah saja, bangun. Kalau tidur, kalau duduk masih ketiduran, baca zikir sambil berdiri sudah. Kalau perlu kaki sebelah. Ada upaya sambil jalan di rumah tuh. Allah ada. Sambil nyapu sudah. Mindahin kursi biarpun enggak harus dipindah. Pokoknya ada upaya biar. Bayar enggak ngantuk sudah. Kalau sendirian tuh subhanallah setannya. Memang setannya kan kerumun kayaknya ya. Kalau sendiri jika mengantuk. Kalau di masjid tuh kawan banyak. Wah, enggak ngantuk-ngantuk ya. Baik, ini saja. Bismillah. Ada yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna usurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa tuhinna wa athina tuhtil alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk menjaga ya Allah, menjalankan perintah-perintah-Mu. Mudahkan kami untuk menjauhi larangan-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan ketaatan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang menyebabkan Engkau murka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Berikan kepada kami ketulusan dalam berjuang, ya Allah. Semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ya, dan ya Allah, orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Dan kami mohon ampuni, ya Allah, semua yang telah mendahului kami dari guru-guru kami. Ya Allah, dari orang tua, kakek, moyang kami, dan khususnya. Semoga, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Angkat derajat mereka, ya Allah. Yang ditinggal, berikan kepada mereka segala kesabaran, kebaikan. Dan berikan kesabaran, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan mudahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami. Dan mudahkan bagi para istri untuk berbakti kepada suami mereka. Dan mudahkan bagi para suami untuk berlemah lembut, berbakti kepada istri-istri mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan anak-anak kami kelak adalah anak yang bisa berbakti kepada kami. Jadikan kami dan orang tua kami sebagai ahli surga-Mu. Kami dan anak-anak kami sebagai ahli surga-Mu. Kami dan guru-guru kami sebagai ahli surga-Mu. Kami dan murid-murid kami sebagai ahli surga-Mu. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا